kuakui dirimu ikan yang sempurna. Salawat serta salamku untukmu baginda. Aku akui dirimu ikan yang sempurna. Hanyalah engkau Nabi selalu ku cintai. Dalam hati walaupun dalam mimpi berjumpa denganmu Nabi. Salawat serta salamku untukmu baginda. Aku akui dirimu insan yang sempurna. Salawat serta salamku untukmu baginda. Berjiwa Al-Quran, engkau benar-benar tercinta.